Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة كرامتي رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Tentunya semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya kita bisa kembali ke majlis di Masjid Al-Ikhlas ini untuk bersama-sama mempelajari mengaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sudah diumumkan, insyaallah di malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu Al-Wasiyatus Sughra karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kitab dari Al-Wasail Al-Mufidah Al-Hayat Al-Sahidah Karya Asyarakat Al-Mufidah. Nah, maka di malam hari ini kita memulai pembahasan dari kitab yang baru Al-Wasiyah Al-Sughra. Risalah ringan ini sebenarnya bermula dari sebuah permintaan dari murid beliau Abu Qasim Al-Maghribi, yang beliau memohon kepada Syekhul Islam untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait lima perkara. Kemudian beliau menjawab permintaan tersebut, maka dituliskan risalah ini. Maka sebelum kita membahas dari isi kitab, kita baca terlebih dahulu bagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Abu Qasim Al-Maghribi rahimahullah kepada beliau. Soal Abu Qasim Al-Maghribi يتحضر شيخ الإمام بقية السلف وقدوة السلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو الأقدار أحمد بن تيمية جميع مخرب داري شيخ إمام علماء المسيسة داري علماء السلف yang merupakan teladan bagi generasi setelahnya, manusia yang paling berilmu yang aku pernah temui di negeri timur maupun barat. Tapi Yudin Abdul Abbas Ahmad bin Taimiyah بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح جيدي ودنياي. Ini permohonan yang pertama. Kami memohon agar beliau memberi wasiat kepadaku tentang perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, kebaikan untuk agamaku dan dunia. Ini ya permohonan yang pertama. Beliau memohon agar diberi wasiat. Wasiat yang ringan sama wasiat saja, tapi di dalamnya sudah bisa mencakup maslahat agama maupun dunia. Jadi kalau kita mengamalkannya, insya Allah menjadi maslahat bagi agama dan dunia kita. Kemudian yang kedua, wa yurshidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis. Kami memohon agar beliau memberikan bimbingan kepadaku tentang satu kitab yang bisa menjadi pegangan bagiku, ya pegangan bagiku fi ilmil hadithi wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum syar'iyyah, dan jadi pegangan bagiku di dalam ilmu hadis maupun ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu-ilmu syariat. Jadi satu kitab, tapi sudah bisa mewakili di dalam mempelajari ilmu hadis dan seluruh ilmu-ilmu syariat yang lain. Saya kan ramanya mempelajari satu kitab itu saja sudah bisa mewakili ya banyak hal ilmu hadis terpelajari di situ, juga ilmu-ilmu syariat yang lain terpelajari. Kemudian yang ketiga, wa yunabbihani ala afdhali al-a'mali as-salihah ba'da al-wajibat. Kami memohon agar beliau memberikan tanbih kepadaku, diberikan peringatan, diberikan yakni pemberitahuan mengenai amalan soleh yang paling afdhal setelah kewajiban-kewajiban. Artinya amal sunnah apa yang paling utama, amal soleh apa yang paling utama, paling ya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan itu ba'dal wajibat, setelah amal-amal wajib. Kenapa? Karena tentu amal yang paling afdal adalah amal yang wajib. Karena harus, nah, di sini memohon bimbingan agar ditunjukkan amal soleh apa yang paling afdal setelah yang wajib. Artinya amal sunnah, amal tatawu, amal sunnah, tapi itu yang paling afdal sehingga dengan sisa umur kita yang pendek ini bisa memperbanyak amalan tersebut untuk memperbanyak bekal kita sebelum datangnya kematian. Yang terakhir, wa yunayyidani arjahal makasib. Kami memohon agar beliau menjelaskan kepadaku pekerjaan apa yang paling utama, mata pencaharian apa yang paling utama. Tentu juga ini seorang pasti membutuhkan, karena di dalam kehidupan dia pasti bekerja mencari mata pencaharian. Di samping dia bekerja, dia bisa memperoleh keutamaan ketika dia bisa memilih apa itu pekerjaan yang paling arjah, paling utama, paling baik. Nah, maka itulah pertanyaan-pertanyaan atau permohonan dari Abu Qasim Al-Basri yang ditujukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullu dhalika 'ala qasdi al-ima'i wa al-ihtisab. Semua itu kami harapkan ya berisi kejalan dan nasihat yang ringkas, ya, isyarat dan ringkas. Artinya melakukan bimbingan yang sifatnya ringkas, tidak berpanjang lebar, yang sudah bisa mencukupi dari apa yang kita ingatkan tadi. Wallahu ta'ala ya'falu. Semoga Allah menjaga beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pertanyaan dari Al-Fatih Al-Fatih. Sebelum kita mulai membaca jawaban beliau terhadap permohonan satu demi satu tadi, terlebih dahulu kita bisa mengambil faedah di sini ya, tentang betapa pentingnya di dalam kehidupan seorang muslim bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada para ulama yang paham tentang agama ini, tentang syariat ini. Ya, karena kalau kita bertanya kepada mereka ahlul ilmi, barakallahu fikum, kita akan diberikan jalan keluar yang syar'i, solusi yang syar'i dari apa yang menjadi problem kehidupan kita. Maka di sini, walaupun beliau Abu Qasim Al-Maghribi bukan orang jahil, orang berilmu, seorang yang berjibaku dengan ilmu syar'i, tetapi beliau tetap menanyakan hal-hal tadi kepada guru beliau yang tadi telah disebutkan di sifatnya adalah أعلم من لقيت في بلاد المشرق والمغرب. Sosok yang paling berilmu yang pernah aku temui di negeri timur maupun barat. Sehingga akan mendapat bimbingan yang lurus, yang benar, solusi-solusi yang syar'i, tidak hanya mengedepankan hawa nafsu dan kepentingan dunia. Karena kalau kita di dalam menanyakan problem dan permasalahan kehidupan kita itu bertanya kepada orang yang bukan ahli ilmu agama, itu ulama mengatakan yufsidu aktsara mimma yuslih, niscaya akan merusak lebih banyak daripada membenahi, merusak lebih banyak daripada membenahi. Cukup sebagai salah satu pelajaran buat kita, hadis yang sudah makruf ya, dikenal kita bersama, kisah tentang apa? Salah satu dari Bani Israel, dari umat terdahulu, yang dia membunuh 99 nyawa. Kita dalam hadis yang mutlaqatun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Bahwa dahulu sebelum kalian, dari umat sebelum kalian, ada seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertaubat, tahu bahwa saya ini dosa, ini salah, ini keliru, maksiat kepada Allah, dosa yang sangat besar. Dia ingin baik, ingin taubat, ingin membenahi diri. Fasa'ala'an a'lami ahlil ardi. Maka dia pun bertanya mengenai siapa sosok yang paling berilmu di bumi. Oke, di dunia ini siapa sih yang paling berilmu? Saya ingin bertanya tentang problem saya bahwa saya seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Fadullah ala rahib. Tapi ternyata dia ditunjukkannya kepada seorang rahib, ahli ibadah. Nah, ahli ibadah itu tidak melanjutkan dia ahli ilmu agama. Karena ahli ibadah yang penting dia beribadah, ya, fokus kepada menghamba dan ibadah kepada Allah. Sehingga tidak melanjutkan dia seorang yang berilmu dalam urusan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka betul ma'atahu faqal. Si pembunuh ini datang kepada si rahib dan berkata, innahu qatala 99 nafsan fa hal lahu min taubatin. Sesungguhnya ada orang dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Karena dia rahib, ahli ibadah tadi ya. Kurang ilmu syar'inya, begitu besar di sisi hati orang rahib tadi tentang dosa tadi. 99 yang satu nyawa saja dia tumpahkan dengan tanpa hak itu dosa yang sangat besar. 99. Maka dia jawab, la, tidak ada taubat baginya. Maka faqatalahu, dia pun membunuh si rahib tadi. Faqammala bimi'atan. Dengan itu dia menyempurnakan jadi 100 nyawa dia bunuh. Berjalan waktu, kembali dia ingin tahu baca itu dosa tersebut. Dia telah membunuh 100 nyawa. Dia betul-betul ingin taubat. Maka berikutnya, fadullah ala wajhil alim. Dia ditunjukkan kepada seorang yang ahli ilmu. Seorang ulama yang paham tentang ilmu syariat. Maka dia berkata kepada si alim tadi, tentang hal yang sama tadi, ya, bahwasanya telah ada orang yang membunuh 100 nyawa pahala mungkin taubat. Karena dia ahli ilmu, dia paham bahwa tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dari taubat. Si alim mengatakan, na'am, wa man yaqulu bainahu wa baina taubah. Tentu bisa, siapa yang menghalangi dia dengan taubat. Nah, jadi, dijawab dengan ilmu, dan setelah itu bukan kemudian hanya dijawab, iya, bisa taubat. Diberikan arahan, jalan yang benar, caranya taubat bagaimana? Kata si alim tadi, insolib ila ardin kada wa kada. Tapi kamu apa? Pergi menuju tempat yang ini. Pergi ke sana. Jangan di kampung. Pergi ke sana. Fa'inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'akum. Sesungguhnya di sana, di kampung yang tadi saya tunjukkan itu, manusianya mereka banyak yang ibadah kepada Allah. Kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik. Jangan kamu pulang ke negerimu. Fa innaha ardu zu'in, karena kampungmu itu adalah ya negeri yang buruk, tempat yang buruk, banyak pelaku maksiatnya. Maka sebagaimana masyhur ya kisahnya, berjalan di tengah jalan dia sudah wafat. Kemudian terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat adzab, dia membawa kemana? Sehingga kemudian akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Sangat jelas di situ bagaimana perbedaan jawaban dari seorang yang rahib ahli ibadah dengan jawaban seorang alim ahli ilmu agama. Ya. Ketika tanyakan kepada seorang ahli ibadah, justru tadi apa? Jawabannya tidak tepat. Yusjidu aktar mimma yuslih. Ya kan? Merusak lebih banyak daripada pembenahannya. Padahal itu ahli ibadah juga. Tapi karena minim ilmu. Apalagi kalau kita sampai bertanya kepada mereka orang-orang yang ahli ibadah bukan, kemudian ahli ilmu apalagi. Ya, jadi kita tidak mengenal dia sebagai seorang yang memang ngayak untuk ditanya, tapi justru mereka lah yang kita tanya, yang kita mintai arahan tentang problem kehidupan kita. Ya wajar kalau kemudian misalkan arahan dan bimbingannya sesuai dengan hawa nafsu, ya tidak kepada bimbingan yang syar'i, lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ketika bertanya kepada ahli ilmu orang tersebut, diberikan jawaban yang tepat, solusi bagi problem dia ketika dia ingin taubat dari dosa pembunuhan, dari maksiat ini, maksiat itu, dan diarahkan untuk pergi dari tempatnya, demikian dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Abu Qasim Al-Basri menanyakan hal-hal tersebut, perkara besar yang penuh dengan ya manfaat, siapa yang bisa mengetahui ilmu tentangnya tadi, ditanyakan kepada orang yang paling berilmu ketika itu yang beliau pernah temui, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, maka kemudian beliau Syekhul Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi satu demi satu, dimulai dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang an yusiyani bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya, untuk memberi wasiat kepadaku sebuah perkara, satu perkara saja yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk agama serta dunia. Tentu ini yang senantiasa yang pasti diharapkan oleh seorang hamba, baik dunianya, baik agama dan baik pula dunianya. Sehingga kita senantiasa memohon dalam doa kepada adina di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Baik, maka bagaimana sekarang jalan yang harus kita tempuh agar menjadi maslahat dan baik tidak hanya agama kita, tapi juga dunia kita. Kedua halnya menjadi baik. Fa'ajaba rahimahullah, beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin, ammal wasiyyatu fama a'lamu wasiyyatan anfa'a min wasiyyatillahi wa rasulih liman aqalaha wa taba'aha. Beliau menjawab, alhamdulillah, rabbil alamin. Adapun tentang wasiat, Itu tadi wasiat yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk agama maupun dunia, kata beliau. Beliau pertama kali mulai dengan jawaban yang sifatnya global, yaitu aku tidak mengetahui satu wasiat pun yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan wasiat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mau memahaminya dan mengikutinya. Ini jawabannya global, artinya apa? Bahwa kemaslahatan seorang hamba, baik itu maslahat agama dia ataupun dunia dia, adalah dengan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban secara global. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali pegang kitab Allah, pegang sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini saya lebih baik, ya, agama maupun dunia seseorang. Jadi ini harus kita pegang rata, prinsip ini. Jadi kalau kita ingin baik dunia maupun agama kita, harus kita bersama. Jadikan itu sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya, menjadikan Alkitab wa Sunnah di belakang punggung kita. Dan itu yang sedang diusahakan oleh mereka musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, menjauhkan muslimi dari Alkitab wa Sunnah. Bagaimana mereka tidak merasa bangga, tidak merasa percaya diri ketika harus beramal dengan tuntutan Alkitab wa Sunnah. Jadi memilih, ya, bimbingan-bimbingan yang selain darinya. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan wasiat Rasulnya. Ini liman aqalaha wa taba'aha, bagi orang yang mau memahaminya dan mengikutinya. Artinya akan bermanfaat itu wasiat Allah, wasiat Rasulnya, kalau dia mau memahaminya kemudian mengikutinya, mengamalkannya. Ada pun yang berpaling memang tidak mau memahami kandungannya, tidak mau ittiba, yang tidak mau mengikuti kandungan Alkitab wa Sunnah, ya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat bagi dia. Kalau sudah di dalam hatinya enggak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Al-Qur'an, kepada hadis sebagai jalan keselamatan, ya enggak yakin dengan itu, sudah tidak akan bermanfaat bagi dia. Ya, maka harus ada dalam hati kita bahwa kita yakin paham betul bahwa inilah jalan keselamatan dengan kita mengikuti Alkitab wa Sunnah. Kita pahami kandungannya, kemudian kita ikuti barakallahu fikum kandungan yang ada di dalam tersebut. Kemudian setelah itu, beliau memulai dengan wasiat yang sifatnya khusus. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. An-Nisa ayat 131. Allah ta'ala berfirman, ya, menfirmankan tentang apa yang telah Allah wasiatkan untuk umat Islam ataupun umat-umat terdahulu dari Ahlul Kitab. Allah berfirman, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah diberi Alkitab, tadi dahulu Ahlul Kitab, wa iyyakum juga kami wasiatkan kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiat yang sifatnya khas, bahwasanya wasiat Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allah wasiatkan untuk umat Islam dan juga untuk umat yang terdahulu, Ahlul Kitab, yaitu anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini wasiat dari Allah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kalimat yang memang sudah sering kita mendengarnya dalam khutbah, dalam ceramah, dan seterusnya, bertakwalah kepada Allah. Sehingga saking seringnya kalimat ini kita dengar, seolah-olah seperti hal yang biasa, hal yang ringan, hal yang, yaitu bukan perkara besar. Padahal barakallahu fikum, ini hal yang sangat agung, hal yang sangat besar. Sehingga karena agungnya perkara ini, Allah jadikan ini wasiat yang tidak hanya diperintahkan untuk umat ini saja, terdahulu, sejak umat terdahulu. Kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari Ahlul Kitab dan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Kalau kita ingin lihat rinciannya, ya, misal dalam surah Asy-Syu'ara terdapat kisah Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi kaum 'Ad, kaum Tsamud. Di situ Allah firmankan tentang bagaimana ajakan para nabi kepada mereka. Allah firmankan dalam Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 106, "Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ketika berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Nuh, "Tidakkah kalian bertakwa?" Kemudian pada ayat 123 terkait kaum Tsamud, terkait kaum 'Ad, "Kazzabat 'Ad bil mursalin idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun." Ya, sama ketika saudara mereka Hud berkata, "Bertakwalah kalian." Kemudian kaum Tsamud sama kazzabat Tsamud al mursalin idz qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun. Ya, nabi mereka Nabiullah Saleh berkata juga bertakwalah kalian. Juga kaum Nabi Lut juga sama, idz lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Juga sama Nabiullah Shu'aib, idz lahum Shu'aib ala tattaqun. Jadi wasiat untuk bertakwa pada Allah, ya, memang wasiat yang telah Allah perintahkan kepada para nabi untuk menyampaikannya kepada umat-umat mereka semenjak terdahulu. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, dan kemudian ketika kita melihat wasiat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pun demikian, kata beliau selanjutnya, "Wa wasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adan lamma ba'athahu ila al-Yaman." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati sahabat Mu'ad tatkala beliau ingin mengutusnya ke negeri Yaman sebagai juru dakwah. Faqal, Rasul wasiatkan kepada sahabat Mu'ad sama, "Ya Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. "Wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamsuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan tadi. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Inilah yang dimaksudkan secara khusus wasiat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kalau kita pegang dengan baik menjadi maslahat untuk agama kita dan dunia kita, yaitu hadis ini, hadis Mu'ad ibn Jabal. Apabila Rasul hendak mengutus beliau ke negeri Yaman, diberikan wasiat yang ringkas ini. Wasiat yang ringkas. "Ya Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. "Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamsuha." Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Keburukan terus begitu. Kapan kita jatuh dalam kejelekan, iringi dengan kebaikan. "Tamsuha." Niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini subhanallah wasiat yang sangat besar, yang nanti akan disebutkan oleh beliau sebagai wasiat yang jami'ah. Wasiat yang jami'ah artinya yang mencakup seluruh perkara. Jami'ah mencakup seluruh perkara. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah hendak memahamkan kepada kita tentang betapa agungnya wasiat ini dengan sedikit menceritakan siapa sosok Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Agar kita paham bahwa dia ternyata sahabat Mu'adz itu bukan sahabat yang baru masuk Islam, ilmunya masih sedikit, imannya masih lemah, sehingga dikasih nasihat bertakwalah kamu kepada Allah. Kan kita sering tersinggung, ya ittaqillah, wahai saudaraku, takwalah kamu kepada Allah. Dulu, saya ini orang sudah lama ngaji ini begitu, masa kamu bilang saya takwa kepada Allah? Saya bertakwa. Tersinggung, atau mungkin walaupun nggak diucapkan dalam hati. Seudon kok, dikira saya ini maksiat pada Allah, tidak dinasihi. Nasihat, maksiat, takwa, takwa. Ya, maka di sini, beliau akan sedikit sebutkan gambaran ringkas tentang siapa sahabat Tuhan, agar kita tahu, ini nasihat-nasihat yang luar biasa, wasiat yang sangat besar. Beliau sebutkan, وَكَانَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمَنْزِلَةٍ عَلِيَّةٍ. Sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ini di sisi Nabi itu kedudukannya tinggi. Kedudukannya tinggi. Fa innahu qala lahu, sungguh Nabi berkata kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku cinta padamu. Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Tidaklah seorang yang sangat beliau cintai kecuali akan diberikan wasiat yang terbaik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa kana yujibu wara'ahu, Nabi pernah membonceng sahabat Mu'adz di belakang beliau. Ayat keledai cuma berdua, Rasul di depan, sahabat di belakang. Berdua. Sembari diberikan ilmu pengajaran yang ditanya oleh Rasul, ya Mu'adz, akan berdua ma hakul ya ala ibad, hal tadri ma hakul ibad ala Allah wa ma hakul ya ala ibad, atau maqala sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdua secara khusus beliau berikan pengajaran kepada Mu'adz. Waruiyat ini annahu, dan juga diriwayatkan padanya bahwa sahabat Mu'adz ini adalah a'lamul ummat bil halal wal haram. Sahabat yang paling berilmu tentang halal dan haram. Berarti termasuk jajaran atau ulama para sahabat paling berilmu tentang halal dan haram. Subhanallah. وَأَنَّهُمْ يُحْشَرُ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِغَطْوَةٍ أَيْ بِقُطْوَةٍ. Dan juga disebutkan pada riwayat bahwa Mu'adz ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, selangkah di hadapan para ulama. Artinya beliau menjadi pemimpinnya para ulama. وَمِنْ قَطْرِهِ, juga termasuk keutamaan sahabat Mu'adz, annahu ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu. Nabi secara khusus mengutus beliau sebagai muballigh, penyampai dari beliau. Muballighan anhu, penyampai dari Nabi. Da'iyan, sebagai da'i, wa mufaqqihan, sebagai seorang yang mengajari pemahaman agama. Wa muftiyan, sebagai mufti nanti di sana. Wa hakiman, sebagai hakim yang memutuskan perselisihan. Ila ahli Yaman, untuk penduduk Yaman. Sekali lagi menunjukkan kapasitas ilmu sahabat Mu'adz ini radhiyallahu anhu betul-betul diakui oleh Nabi. Bukan seorang yang baru saja masuk Islam yang kemudian ilmunya masih belak. Bahkan disebutkan wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Beliau diserupakan dengan Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Wa Ibrahim imamun nas, yang tentu kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah imamnya manusia. Sehingga sebagai bentuk penyerupaan tadi disebutkan wa kana ibnu mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu anhu sampai berkata, inna mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Mu'adz itu adalah ummah, itu suri teladan, pemimpin, qanitan billah, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan, seorang yang bertauhid, Walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Tashbihan lahu bi Ibrahim, karena beliau ingin menyerupakan sahabat Mu'adzi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dalam ayatnya nabat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Jadi disebutkan dalam riwayat itu ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tadi, ada sebagian yang teman dudungnya yang menegur. Ya. Sebagian teman dudungnya mengatakan inna Ibrahim. Jadi menyangka salah ini. Seharusnya kan ayatnya itu apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Dikata disebut tidak Ibrahim, maka Ibnu Mas'ud menjawablah, lam ansa, aku bukan lupa. Aku bukan lupa. Artinya menyengaja mengucapkan inna mu'adzan. Artinya beliau ingin menyerupakan sahabat Mu'adz itu di tengah-tengah kami. Keutamanya sangat luar biasa sehingga saya serupakan dengan Nabi Ibrahim bahwa Mu'adz di tengah-tengah kami adalah ummah. Ummah itu maknanya apa? Seorang yang menjadi teladan, yang memimpin dalam kebaikan. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah. Hanifan, yang dia bertauhid, hanya menghadap kepada Allah, berpaling dari yang selain Allah. Walam yakun minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka setelah beliau paparkan ini, gambaran secara global tentang kedudukan yang sangat tinggi dari sahabat Mu'adz, summa innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu bihadhihi alwasiyah. Ternyata Nabi menwasiat di sahabat Mu'adz dengan wasiat tadi. Ittaqillaha haitsuma kunt wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Padahal dengan kedudukan yang tadi telah disebutkan, maka ba'u lima anha jami'ah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini wasiat yang wasiat yang jami'ah, itu mencakup seluruh perkara. Mencakup seluruh perkara. Sehingga secara khusus diberikan wasiat itu kepada sahabat Mu'adz yang hendak beliau utus ke negeri Yaman tadi. Wahia kadzalika biman aqalaha. Tapi sama, wasiat Nabi ini juga akan bermanfaat bagi siapa yang mau memahaminya. Sebagaimana tadi wasiat Allah dalam Al-Quran, ini akan bermanfaat bagi siapa yang mau memahaminya. Ini juga wasiat tersebut akan bermanfaat liman aqalaha, bagi siapa yang mau memahaminya. Ma'annaha tafsirul wasiyatil Qur'aniyah. Bersamaan wasiat Nabi tadi juga merupakan tafsir untuk wasiat dalam Al-Quran tadi. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang tadi telah kita baca, penjelasan tentang itu, tafsirnya sama saja dengan hadis ini. Ini hadis sebagai tafsir dan penjelas dari wasiat Allah tadi, ya, bahwa kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab dan juga kepada kalian. Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tafsir dari penjelasan wasiat tersebut apa? Hadis ini. Hadis ittaqillaha haitsuma kunt wa akfi sayyi'atan hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, amma bayan jam'iha. Adapun penjelasan tentang bahwa wasiat ini wasiat yang mencakup seluruh perkara. Beliau terangkan, fali anna al-'abda 'alaihi haqqani. Karena setiap hamba atasnya ada dua hak yang harus dia tunaikan. Wajib atasnya dua hak yang harus ditunaikan. Yang pertama, haqqun lillahi azza wa jal. Yang pertama adalah hak bagi Allah azza wa jal. Yang kedua, haqqun li ibadihi. Hak untuk hamba-hamba Allah. Ini kan semua tertakut di dalam hadis tadi. Ittaqillaha haitsuma kunt. Ini untuk kita memperhatikan betul tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khaliqin nas bi khuluqin hasan, ini agar kita memperhatikan dengan sebenar-benarnya hak para hamba. Jadi diingatkan dalam wasiat itu, kita sebagai hamba Allah, ya, ada dua hak yang harus kita tunaikan, hak Allah dan hak para hamba. Ini harus kita seimbangkan. Jadi ini harus apa? Kita seimbangkan. Yang sering diistilahkan dengan hablul minallah, hablul minannas. Jadi jangan sampai seorang hanya memperhatikan satu sisi kemudian mengabaikan sisi yang lain. Ada sebagian orang taat ibadah dengan Allah, masya Allah, taat yang luar biasa. Ya, istilahnya itu pun sholat tepat waktu misalnya, jamaah tepat waktu dan seterusnya. Betul-betul dia jaga. Tapi dengan manusia, janji dilanggar. Ya kan? Jadi apa? Besok hari Sabtu. Betul, ya. Ditunggu hari Sabtu enggak ada. Hari Ahad enggak ada. Mana? Hak sebagai sesama hamba Allah tidak yang ditanyakan. Keliru. Sisi yang lain juga ada orang yang dengan sesama manusia, masya Allah, akhlaknya luar biasa. Tidak pernah ucapannya menyakiti, tidak pernah tangannya menyakiti, tetangganya nyaman dengan dia, senang dengan dia, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah. Atau jarang dia selalu berjamaah, intinya jauh dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini dua sisi yang sangat bertolak belakang dan ini, barakallahu fikum, tidak benar seorang hanya memperhatikan satu sisi yang kemudian mengabaikan sisi yang lain. Maka dua perkara ini harus kita seimbangkan dalam arti semua kita tunaikan. Hakul lillahi azza wa jal, hak Allah subhanahu wa ta'ala kita tunaikan, dan hak hamba-hamba Allah juga kita tunaikan. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa kita ambil di kesempatan hari ini. InsyaAllah kita akan baca nanti kelanjutannya bagaimana penjelasan dari beliau rahimahullah terkait apa yang disebutkan juga dari hadis tadi. Ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa adri sayyi'atan hasanatan tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang saya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhir kita ambil kesempatan kali ini bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.